السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم، كيف حالك؟ الصوت واضح؟ أبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، حديثنا في هذا اللقاء عن ليلة القدر. الله جل وعلا هو المتفرد بالخلق والاختيار، كما قال الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. والمراد بالاختيار هنا هو الاجتباء والاصطفاء، فالله جل وعلا لكمال حكمته وقدرته ولتمام علمه وإحاطته يختار من خلقه ما يشاء من الأوقات والأمكنة والأشخاص، فيخصهم سبحانه بمزيد فضله وجزيل عنايته ووافر إنعامه وإكرامه. وهذا بلا ريب من أعظم آيات ربوبيته وأكبر شواهد وحدانيته وكمال صفاته، وهو من أبين الأدلة على كمال قدرته وحكمته، وأنه يخلق ما يشاء ويختار، وأن زمة الأمور بيده، فلله الأمر من قبل ومن بعد، يقضي في خلقه ما يشاء ويحكم فيهم بما يريد، فله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أيها الإخوة الكرام، وإن مما خص الله عز وجل من الأوقات بمزيد تفضيله ووافر تكريمه شهر رمضان المبارك، حيث فضله سبحانه على سائر الشهور، والعشرة الأواخر من لياليه حيث فضلها على سائر الليالي، وليلة القدر حيث جعلها لمزيد فضلها عنده وعظيم مكانتها لديه خيرا من ألف شهر، وفخم سبحانه وتعالى أمرها وأعلى شأنها ورفع مكانتها عندما أنزل فيها وحيه المبين وكلامه الكريم وتنزيله الحكيم هدى للمتقين وفرقانا للمؤمنين وضياء ونورا ورحمة للعالمين. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين. وقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فلله ما أعظمها من ليلة، وما أجلها وأكرمها وما أوفر بركتها. أيها الإخوة المستمعون، إنها ليلة واحدة خير من ألف شهر، ومعنى ذلك أنها خير من 30,000 ليلة، وألف شهر تزيد على 83 عاما، فهو عمر طويل لو قضاها المسلم كله في طاعة الله. فليلة القدر وهي ليلة واحدة خير منه، وهذا فضل عظيم. قال مجاهد: ليلة القدر خير من 1,000 شهر ليس في تلك الشهور ليلة القدر. وهكذا قال قتادة والشافعي وغير واحد من أهل العلم. وفي هذه الليلة الكريمة المباركة يكثر تنزل الملائكة لكثرة بركتها، فالملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة كما يتنزلون عند تلاوة القرآن وفي حلق الذكر، وهي سلام حتى مطلع الفجر، يعني أنها خير كلها ليس فيها شر إلى مطلع الفجر. وفي هذه الليلة المباركة يفرق كل أمر حكيم، أي يقدر فيها ما يكون في تلك السنة بإذن الله العزيز الحكيم. والمراد بالتقدير أي التقدير السنوي، أما التقدير العام في اللوح المحفوظ فهو متقدم على خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما صحت بذلك الأحاديث. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل ليلة القدر أنه قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وليلة القدر هي قطعا في شهر رمضان المبارك، لقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، مع قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، مع قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهي أرجى ما تكون فيه في العشر الأواخر منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وطلبها في أوتار العشر آكد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، التمسوا في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى. قال ابن حجر في الفتح تحت باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر: في هذه الترجمة إشارة إلى رجحان كون ليلة القدر منحصرة في رمضان ثم في العشر الأخيرة منه ثم في أوتاره لا في ليلة منه بعينها، والذي يدل عليه مجموع الأخبار الواردة فيها. وقد ذكر العلماء أن من حكمة إخفائها وعدم تعيينها في النصوص أن يجتهد المسلمون في جميع العشر بطاعة الله تعالى بالتهجد وقراءة القرآن والإحسان، وليتبين بذلك النشيط والمجد في طلب الخيرات من الخامل الكسلان، ولأن الناس لو علموا عينها لاقتصر أكثرهم على قيامها دون سواها، ولو علموا عينها ما حصل كمال الامتحان. أيها الإخوة المستمعون، إن الواجب علينا جميعا أن نحرص تمام الحرص على طلب هذه الليلة المباركة لنفوز بثوابها ولنغنم من خيرها ونحصل من أجورها، فإن المحروم من حرم الثواب ومن تمر عليه مواسم المغفرة ويبقى محملا بذنوبه بسبب غفلته وإعراضه وعدم مبالاته، فطوبى لمن نال فيها سبق الفائزين وسلك فيها بالقيام وحسن العمل سبيل الصالحين، وويل لمن طرد في هذه الليلة عن الأبواب وأغلق فيها دونه الحجاب وانصرفت عنه هذه الليلة وهو مشغول بالمعاصي والآثام، مخدوع بالأمان والأحلام، مضيع لخير الليالي وأفضل الأيام، فيا عظم حسرته ويا شدة ندامته. أيها الإخوة المستمعون، من لم يربح في هذه الليلة الكريمة ففي أي وقت يربح؟ ومن لم ينب إلى الله في هذا الوقت الشريف فمتى ينيب؟ ومن لم يزل متقاعسا فيها عن الخيرات ففي أي وقت يعمل؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1,000 شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. ويستحب للمسلم أيها الإخوة المستمعون أن يكثر فيها من الدعاء، لأن الدعاء فيها مستجاب، وليتخير من الدعاء أجمع. روى ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو؟ قال: تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فإن هذا الدعاء عظيم المعنى، عميق الدلالة، وهو مناسب لهذه الليلة غاية المناسبة، فهي الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم، وتقدر فيها أعمال العباد لسنة كاملة حتى ليلة القدر الأخرى. فمن أعطي في تلك الليلة العافية وعفى عنه ربه فقد أفلح غاية الفلاح، ومن أعطي العافية في الدنيا وأعطيها في الآخرة فقد أفلح، والعافية لا يعدلها شيء. فلنتحرى خير هذه الليلة وبركتها بالمحافظة على الصلوات المفروضة وكثرة القيام وأداء الزكاة وبذل الصدقات وحفظ الصيام وكثرة الطاعات واجتناب المعاصي والسيئات والندم والتوبة من الذنوب والخطيئات والإكثار من ذكر الله وقراءة القرآن. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، واجعلنا ممن يقومها إيمانا واحتسابا، واعف عنا إنك عفو كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين وإياك، بارك الله فيك. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kaum muslimin dan muslimat، para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala، beberapa saat yang lalu sebagaimana biasa pada hari Sabtu, tepatnya jam 5 lewat 10 menit kita memperdengarkan langsung atau mendengar secara langsung tausiah dari Syekhuna Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbadul Badar Hafizahullah, yang telah kita lalui acara kita di bulan Ramadan ini sudah dua kali, yaitu Sabtu minggu pertama dan Sabtu minggu kedua, dan ini hari ini adalah hari yang atau kali yang ketiga kita mendapatkan ilmu nasihat dari seorang ulama yang mencintai kaum muslimin, mencintai sesama. Pada pertemuan kali ini beliau menjelaskan tentang Lailatul Qadar, tentang malam Al-Qadar. Saya sebenarnya sengaja ingin mengundurkan terjemahan karena menunggu teman-teman atau saudara-saudari kita yang terlambat, tetapi bagi yang belum datang tentu akan bisa mendengar dari radio Hidayah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha Esa, satu-satunya yang bersifat mencipta, dan juga Ia memiliki hak dalam memilih, sempurna dalam pemilihannya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal ini dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 68. Allah berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Tuhanmu lah atau Allah Subhanahu wa taala mencipta apa yang Ia kehendaki dan juga memilih apa yang Ia kehendaki. Maksud dari yakhtar seperti yang dijelaskan oleh beliau adalah al-ijtiba wal-istifa. Ijtaba istofa adalah ikhtara, yang mungkin diletakkan kata-kata atau kata memilih dalam bahasa kita. Ketika ada beberapa hal yang mesti kita pilih salah satunya, ketika kita memilih itulah pilihan kita. Ada makna yang mendalam dalam kata memilih ini. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya di antara sifat dan perbuatan Allah adalah ikhtar. Allah memilih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan sifat hikmahnya, maha bijaksana, dan kesempurnaan kekuatan dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga sempurnanya ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang mana ia ilmunya meliputi segala sesuatu. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memilih, memilih dengan ilmu yang sempurna, memilih dengan sifat yang bijaksana, memilih dengan kekuatan dan kemampuan yang maha sempurna. Allah memilih dari makhluk-makhluknya apa yang ia kehendaki, baik itu dari waktu dan juga dari tempat, atau dari sebagian makhluknya yang berjenis manusia, dari pribadi-pribadi dari makhluknya manusia. Allah memilih waktu, di antara waktu yang ada Allah memilih tempat, sebagian tempat dari tempat-tempat yang ada Allah memilih, sebagian manusia dari manusia yang ada Allah Subhanahu wa taala istimewakan dengan tambahan keutamaan, dengan tambahan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah lebihkan nikmat-nikmat dan pemuliaan-pemuliaan darinya kepada apa yang dipilih oleh Allah tersebut. Dan ini tidaklah diragukan merupakan salah satu tanda yang terbesar dari tanda-tanda rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Merupakan tanda atau saksi yang terbesar dari keesaan Allah Subhanahu wa taala dan sempurnanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia juga merupakan dalil, dan merupakan dalil yang sangat sempurna tentang kesempurnaan kudrat dan kebijaksanaan Allah. Ketika ia memilih siapa yang ia kehendaki, apa yang ia kehendaki, menciptakan apa yang ia kehendaki, dan memilih apa yang ia kehendaki, kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan pada apa yang ia pilih itu ketentuan-ketentuannya. Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin walahul kibriya'u fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Dalam surat Al-Jathiyah ayat 36-37 Allah memuji dirinya sendiri dalam sifat ini. Allah mengatakan falillahil hamdu, maka milik Allah lah segala pujian, yang mana dia rabbis samawati wa rabbil ardi, pencipta langit yang berlapis-lapis dan juga bumi, kemudian pencipta alam semesta. Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin, penciptaan Allah terhadap alam langit, penciptaan Allah terhadap bumi, penciptaan Allah terhadap alam semesta ini merupakan tanda betapa sempurnanya sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Walahul kibriya, Allah pula yang memiliki kesombongan, fis samawati wal ardi, di langit dan di bumi, wa huwal azizul hakim, dan Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Keperkasaan Allah dalam kebijaksanaannya Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara sifatnya yang maha sempurna. Kemudian beliau melanjutkan, kaum muslimin dan muslimat yang berpuasa, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati, Di antara yang Allah istimewakan dari waktu dengan tambahan karunia dan kecukupan kemuliaan yang Allah berikan pada waktu tersebut adalah bulan Ramadan. Allah memilih bulan Ramadan dari bulan-bulan yang lain yang jumlahnya 1 tahun 12 bulan. Allah pilih bulan Ramadan dari 12 bulan tersebut sehingga tersisihkan 11 bulan yang lain yang Allah muliakan bulan tersebut dengan pemuliaan yang sempurna. Allah dalam Ramadan ini memilih pula 10 malam terakhir. Di bulan Ramadan ini memilih 10 malam terakhir hingga Allah memberikan kemuliaan lebih dari malam-malam yang lain di bulan Ramadan. Bayangkan dari 1 tahun penuh Allah pilih bulan Ramadan. Dalam 1 bulan di bulan Ramadan Allah pilih 10 malam terakhir dengan menurunkan keberkahan dan keutamaan pada malam tersebut. Di malam 10 terakhir ini pula Allah memilih 1 malam yaitu malam Al-Qadar. Allah jadikan malam Al-Qadar ketika ia memilih dengan memberinya keberkahan, keutamaan, kemuliaan, meninggikan derajatnya, Allah jadikan malam yang 1 malam ini khairan min 1000 syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik 1 malam itu dari 1000 bulan. Ini kehendak dan inilah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah agungkan urusannya, Allah tinggikan kedudukannya, Allah tempatkan dia di tempat yang tidak ada disamai atau ditandingi oleh malam-malam yang lain. Ketika Allah pilih malam Al-Qadar ini, saat di mana Allah menurunkan wahyunya yang jelas, wahyunya yang maha terang, wahyunya yang terang, kemudian Allah turunkan di malam tersebut firman-Nya yang mulia, di mana yang diturunkan oleh Allah dari firman-Nya ini merupakan petunjuk bagi ke orang-orang yang bertakwa. Hudan lil muttaqin, yaitu Al-Quran. Allah jadikan Al-Quran sebagai furqanan, sebagai pembeda untuk orang-orang yang beriman, membedakan orang-orang yang beriman. Dan juga Al-Quran dijadikan oleh Allah dia sebagai penerang, wa nur, cahaya, dan rahmatan lil alamin, sebagai rahmat, rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi alam semesta. Al-Quran yang bersifat seperti ini Allah turunkan di malam Al-Qadar menandakan Allah memang memilih waktu yang tepat, waktu yang benar-benar cocok untuk diturunkan wahyunya ini. Kemudian Allah berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat 3-8 menceritakan tentang malam Al-Qadar ini. Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin rahmatan min rabbik innahu huwas sami'ul alim rabbis samawati wal ardi wama bainahuma in kuntum muqinin la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Ayat 3 sampai 8 dalam surat Ad-Dukhan. Allah berfirman dalam ayat-ayat ini menjelaskan tentang keutamaan Lailatul Qadar. Allah mengatakan dalam yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu Al-Quran. Kapan Allah turunkan? Fi lailatin mubarakah, pada malam yang penuh dengan keberkahan. Sifat yang diberikan oleh Allah tentang malam ini, pada malam ini adalah mubarakah. Fi lailatin mubarakah, pada malam yang penuh dengan keberkahan. Inna kunna mundhirin, sungguh kami benar-benar akan memberikan peringatan, kata Allah Subhanahu wa taala. Fiha yufraqu kullu amrin hakim, pada malam itu diaturlah segala urusan yang penuh dengan hikmah, penuh dengan hikmah. Amran min indina, sebagai urusan yang datang dari kami. Inna kunna mursilin, dan sesungguhnya kami benar-benar akan mengutus utusan-utusan. Rahmatan min Rabbik. Pengutusan-utusan tersebut, diutus oleh Allah, utusan-utusan tersebut merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas samiul alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Rabbis samawati wal ardi, Allah yang menciptakan langit, menciptakan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa-apa yang berada di antara keduanya. In kuntum muqinin, jika kamu benar-benar meyakini. La ilaha illa huwa, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia satu-satunya. Dia yang bersifat yuhyi, menghidupkan. Wa yumit, dan Dia pula yang mematikan. Rabbukum, Dialah Tuhanmu. Wa rabbu abaikumul awwalin, dan Tuhan nenek moyangmu yang telah berlalu, yang dahulu. Ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang malam Al-Qadar. Dalam surat Al-Qadar sendiri, dari ayat 1 dan sampai terakhir, Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sungguhnya kami menurunkannya Al-Qur'an pada malam Al-Qadar, malam yang mulia, malam yang penuh keberkahan. Wa ma adraka ma lailatul qadar, hai Muhammad, tahukah kamu apa itu lailatul qadar? Allah menjelaskan, lailatul qadar, malam Al-Qadar tersebut, khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaika, para malaikat turut berturut-turut turunnya. Warruhu, dan juga arruh, yaitu malaikat Jibril, pada malam tersebut. Biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka. Min kulli amrin, untuk mengurus segala urusan. Salamun hiya, sejahteralah malam tersebut. Hatta matla'il fajri, sampai terbitnya fajar. Allah jelaskan dalam surat ini tentang kemuliaan malam Al-Qadar. Beliau mengatakan, falillahi ma'adhamuha, maha suci Allah Subhanahu wa taala, maha terpuji Allah Subhanahu wa taala ketika menjadikan malam Lailatul Qadar ini malam yang sangat agung, malam yang sangat mulia, malam yang sangat tinggi kedudukannya, dan sangat banyak keberkahan diturunkan oleh Allah pada malam tersebut. Beliau melanjutkan, lailatun wahidah, bayangkan kaum muslimin dan muslimat, as-saimin was-saimat, dimanapun antum berada, satu malam khairu min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Maknanya adalah satu malam tersebut lebih baik daripada 30.000 malam. Satu malam itu lebih baik dari 30.000 lailah, yaitu 30.000 malam. Lebih baik dari 30.000 malam, dan lebih baik dari 83 tahun lebih dari umur manusia dalam beramal. Bayangkan, 83 tahun merupakan umur yang sangat panjang. 83 tahun di saat ini, di akhir zaman ini, merupakan umur yang sangat panjang. Kalaulah umur tersebut digunakan oleh seorang muslim untuk melakukan ketaatan kepada Allah, ini sangat luar biasa taat dan banyaknya keutamaan didapatkan oleh seorang muslim dalam umurnya yang panjang, tetapi tetap berada dalam ketaatan, dalam istiqamah, keimanan, melakukan kebajikan. Ini luar biasa kebaikan yang ia dapatkan dengan umur panjang dan keberkahan dalam umur tersebut. Tetapi bayangkan, satu malam Lailatul Qadar, yang itu adalah jangka waktu satu malam saja, lebih baik dari selama 80 tahun tersebut. Dan ini jelas merupakan keutamaan yang sangat besar yang Allah turunkan pada malam Al-Qadar ini. Beliau menukilkan tafsir dari Imam Mujahid dan juga Qatadah, juga Imam Syafi'i dan yang lainnya. Imam Mujahid mengatakan, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin, laysa fi tilka syuhuri Lailatul Qadar. Malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan, yang mana pada 1000 bulan ini tidak ada malam Al-Qadar. yang mana tidak ada malam Lailatul Qadar. Lebih baik satu malam yang ada Lailatul Qadar ini dari 1000 bulan tidak ada pada malam-malamnya Lailatul Qadar. Begitu juga dinukilkan dari Qatadah, Imam Syafi'i dan yang lainnya. Kemudian poin selanjutnya, beliau mengatakan pada malam yang mulia ini, malam yang penuh dengan keberkahan ini, banyak sekali turunnya para malaikat. Kenapa malaikat turun? Karena malaikat mencintai keberkahan, menyukai kebaikan. Karena mereka melihat dan mengenal, menyaksikan betapa banyaknya, betapa tercurahnya kebaikan, keberkahan di malam tersebut, sehingga mereka turun berturut-turut dan tidak henti-hentinya sampai terbit fajar di malam tersebut. Para malaikat sebagaimana kebiasaan mereka selalu turun ketika turunnya rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka turun ketika ada yang membaca Al-Qur'an, seperti yang dijelaskan dalam beberapa hadis yang lain. Hadis Abu Musa Al-Asy'ari atau Abu Sa'id Al-Khudri ketika sedang salat malam dan membacakan Al-Qur'an, ia melihat ada cahaya yang datang menyinar, bersinar, lalu dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwasanya itu adalah malaikat, malaikat yang turun mendengarkan bacaan beliau. Begitu juga malaikat turun ketika adanya halaqah-halaqah zikir, adanya kumpulan-kumpulan yang dilakukan bertujuan untuk menegakkan zikir kepada Allah, menjelaskan atau mempelajari ilmu-ilmu agama. Para malaikat pun turun untuk sama-sama mendengarkan zikir dan kajian-kajian agama seperti yang ditegaskan dalam beberapa hadis yang lain. Beliau melanjutkan, wahiya salamun hatta matla'il fajr. Malam itu adalah malam yang sejahtera. Sampai kapan? Sampai terbitnya fajar. Apa yang dimaksud dengan kesejahteraan ini? Yaitu bahwasanya malam itu seluruhnya dipenuhi oleh kebaikan. Seluruhnya sepanjang malam itu dipenuhi oleh kebaikan dan tidak ada ini yang dimaksud dengan kesejahteraan yang ditegaskan oleh Allah. Salamun hiya, sejahteralah malam tersebut, yaitu tidak ada sedikit pun keburukan. Yang diturunkan oleh Allah seluruhnya adalah kebaikan. Kemudian beliau melanjutkan, wa fi hadhihi al-lailatil mubarakatil al-karimatil mubarakah. Pada malam yang penuh dengan keberkahan dan malam yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menetapkan segala urusan yang bijaksana, amrun hakim. Yang dimaksud dengan amrun hakim di sini, atau pengaturan atau dipisahkan urusan yang bijaksana itu, maksudnya adalah menetapkan takdir. Menetapkan takdir untuk satu tahun penuh. Jadi malam Lailatul Qadar ini diturunkan oleh Allah, di antara keistimewaannya, Allah menetapkan segala yang akan terjadi. Diturunkan oleh Allah ketetapannya di malam itu untuk satu tahun sampai datangnya malam Al-Qadar di tahun yang akan datang. Untuk satu tahun penuh. Ini yang dimaksud dengan yufraqu kullu amrin hakim. Yaitu takdir, ketetapan Allah untuk satu tahun penuh. Adapun takdir secara umum itu sudah ditetapkan oleh Allah di Lauhul Mahfuz sebelum diciptanya langit dan bumi 50 ribu tahun lamanya. Seperti yang telah ditegaskan oleh Allah oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Telah ada diriwayatkan dari Nabi SAW tentang keutamaan malam Al-Qadar ini. Ini jelas dengan tegas Nabi menjelaskan tentang keutamaan malam Al-Qadar di samping tafsir dari dua surat yang tadi kita sebutkan. Hadis Nabi SAW yang sahih, beliau bersabda, "Man qama Lailatul Qadri." Barang siapa yang tegak di malam Lailatul Qadar, yaitu menghidupkan malam Lailatul Qadar, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan, wahtisaban dan penuh pengharapan, mengharapkan pahala, balasan, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dua hal yang perlu ada dalam hati kita ketika kita melewati atau menghadapi malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan, agar ada keimanan dalam hati kita tentang keberadaan malam Lailatul Qadar ini di 10 terakhir. Kemudian keimanan kita bahwasanya adanya malam ini, kemuliaan malam ini. Kemudian ihtisaban, benar-benar berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dijanjikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, Allah akan ampunkan baginya apa-apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Ini keutamaan yang ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita, bagi kita yang menghidupkan malam Al-Qadar dengan penuh keimanan dan pengharapan pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau pun lalu melanjutkan tentang kapan dan bisakah ditetapkan malam Lailatul Qadar. Beliau mengatakan bahwasanya malam Al-Qadar sudah pasti keberadaannya di bulan Ramadan. Malam Al-Qadar sudah pasti keberadaannya di bulan Ramadan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang mana di bulan tersebut diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, penjelasan dari petunjuk tersebut dan juga sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Lalu Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan dan Al-Quran diturunkan di malam Al-Qadar, seperti dalam ayat dalam surah Ad-Dukhan yang tadi kita bacakan, inna anzalnahu fi laylatin mubarakah, inna anzalnahu fi laylatul qadar, menandakan bahwasanya Al-Quran diturunkan pada malam Al-Qadar, bukan malam nuzul Al-Quran, tetapi malam Al-Qadar berdasarkan dua ayat yang tadi dijelaskan oleh beliau. Kemudian malam Al-Qadar ini ada pada 10 terakhir bulan Ramadan dan ada pada bulan Ramadan. Ini jelas dan pasti keberadaan Lailatul Qadar adalah di bulan Ramadan berdasarkan ayat dalam surah Al-Baqarah 185 ini. Bersamaan dengan firman Allah, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, yaitu kami turunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar dan malam Al-Qadar di bulan Ramadan. Jelas, ini yang pertama. Kemudian beliau melanjutkan, dan sangat diharapkan keberadaan malam Al-Qadar ini atau Lailatul Qadar ini di 10 terakhir pada bulan Ramadan. Sangat diharapkan keberadaannya di 10 terakhir, 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Berdasarkan sabda Nabi SAW yang sahih, taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Berupayalah mencari. Jadi Nabi memang memerintahkan kita untuk berupaya, berusaha untuk mendapatkannya. Taharraw, berupayalah untuk mendapatkan Lailatul Qadar, kemuliaan Lailatul Qadar, fil ashril awakhir min Ramadan, 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Ini hadis yang sahih disampaikan oleh Nabi SAW. Berarti kita memang besar harapan keberadaan malam Al-Qadar ini di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Kemudian beliau menjelaskan dan mencarinya, berupaya mendapatkannya, berusaha untuk meraihnya di malam-malam yang ganjil lebih ditekankan, untuk mengupayakan, berusaha semaksimal mungkin mendapatkan, meraihnya pada malam-malam yang ganjil sangat ditekankan. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis yang lain, juga hadis yang sahih, iltamisuha fil asril awakhir min Ramadan Lailatul Qadar, fi tasi'atin tabqa, fi sabi'atin tabqa, fi khamisatin tabqa. Carilah malam, carilah dia, yaitu Lailatul Qadar, fil asril awakhir min Ramadan, pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, pada 10 malam atau 9 malam yang tersisa. 9 malam yang tersisa berarti malam 21. 7 malam tersisa berarti malam 23. 10 malam tersisa, 5 malam tersisa berarti malam ke 25. 25. Ini hadis ini menjelaskan bahwasanya keberadaan malam Al-Qadar lebih sangat mendorong kita untuk berupaya maksimal mencarinya di malam-malam yang ganjil. Beliau menukilkan pendapat Ibnu Hajar dalam syarah Sahih Bukhari, Karena hadis ini, hadis tadi kita ada berada dalam Sahih Bukhari, beliau mengatakan di bawah bab yang dibuat oleh Imam Bukhari, bab taharri Lailatul Qadar fil witri min al-ashr al-akhir. Sengaja Imam Bukhari meletakkan malam yang ganjil. Beliau mengatakan bab berupaya mendapatkan Lailatul Qadar pada malam ganjil di 10 malam terakhir. Menandakan bahwasanya Imam Bukhari lebih menekankan dan sangat memberikan motivasi kepada kita untuk berupaya maksimal mencarinya, mendapatkannya di malam ganjil. Dalam bab ini, di bawah bab ini, Imam Ibnu Hajar atau Hafidz Ibnu Hajar memberikan komentar tentang bunyi bab tersebut. Fi hadhihi tarjamah, dalam bunyi bab tadi ada isyarat dari Imam Bukhari bahwasanya berat kemungkinan keberadaan malam Lailatul Qadar itu di malam Ramadan tersebut, di 10 malam terakhir, dan bahkan di malam-malam yang ganjil. Dari bunyi bab yang diinginkan, yang dibuat oleh Imam Bukhari, ada isyarat secara tersirat dari Imam Bukhari bahwasanya berat kemungkinan malam Al-Qadar itu berada di malam yang ganjil, di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Bukan pada malam tertentu. Bukan pada malam tertentu. Tetapi upayakanlah, bukan hanya setiap malam 23 saja atau malam 27 saja setiap tahunnya, tidak, tetapi pada malam-malam yang ganjilnya. Berdasarkan hadis tadi yang disampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Al-Hafiz Ibnu Hajar memberikan kesimpulan, wa hadza huwa alladhi yadullu alaihi majmu'ul akhbar al-waridati fiha. Inilah merupakan kesimpulan yang diambil dari berbacam riwayat yang datang dari Nabi tentang di mana terdapatnya malam Al-Qadar. Kemudian Syekh Abdul Razzaq melanjutkan, para ulama menyampaikan atau menjelaskan kenapa disembunyikan pengetahuan tentang malam Al-Qadar ini dari manusia. Apa hikmahnya? Mereka berupaya, walaupun itu memang mutlak adalah hak Allah Subhanahu wa taala untuk menyembunyikan, tetapi mereka, para ulama, berupaya untuk mencari tahu tentang apa saja hikmahnya. Di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama, kenapa malam Al-Qadar itu disembunyikan keberadaannya dari manusia, tetapi diarahkan untuk lebih menggiring mereka kepada malam tersebut, dalam hadis-hadis yang tadi kita bacakan, hikmahnya agar kaum muslimin benar-benar bersungguh untuk menghidupkan seluruh malam-malam Ramadan, terutama 10 malam terakhir, dengan ketaatan kepada Allah, dengan melakukan salat tahajud, salat malam, membaca Al-Quran, melakukan kebaikan-kebaikan, agar bisa dibedakan atau terpisah, bisa jelas tampak siapa yang benar-benar bersungguh-sungguh, siapa yang benar-benar berjibaku, benar-benar fokus untuk mendapatkan kebaikan, mencari kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dari orang-orang yang pemalas dalam beribadah. Karena kalau seandainya malam Lailatul Qadar ini ditetapkan oleh Allah malamnya, hingga orang-orang yang malas tidak bisa dipisahkan, dibedakan dari orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh berharap mendapatkan ridha Allah dan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menutup atau menjelaskan di akhir-akhir penyampaiannya, maka sudah merupakan kewajiban kita kaum muslimin dan muslimat untuk benar-benar bersungguh-sungguh, benar-benar bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar ini. Karena memang Nabi memerintahkan kita mencari, memerintahkan kita untuk mendapatkannya, berupaya maksimal mendapatkannya. Iltamisuha taharraw, ini adalah perintah dari Nabi untuk mencarinya. Bagaimana mencarinya? Yaitu dengan cara dengan malam-malam yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, kemudian memperbanyak ibadah, kemudian nanti akan ada tambahannya di penghujung penyampaian beliau ini. Agar kita diperintah untuk bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya, agar kita mendapatkan kemenangan, yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebaikan dan menghasilkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang miskin, orang-orang yang tidak memiliki apa-apa, hakikatnya adalah orang-orang yang diharamkan mendapatkan pahala. Orang yang diharamkan oleh Allah dari mendapatkan pahala, walau sekaya-kayanya dunia, itulah orang-orang yang miskin. Al-mahrum man hurima al-thawab. Barang siapa, kata beliau, yang berlalu pada dalam kehidupannya momentum-momentum kebaikan, musim-musim ampunan dari Allah, tetapi dia tetap bergelimang dengan dosa, selalu terjerumus dengan sebab-sebab yang mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, ini tanda-tanda, inilah tanda-tanda orang-orang yang diharamkan oleh Allah mendapatkan kebaikan. Maka berbahagialah orang-orang yang benar-benar berpacu dalam mendapatkan kebaikan untuk mencari status orang-orang yang menang, lalu dia berjalan dengan menghidupkan malam-malam dengan ketaatan dan perbuatan yang baik sejalan dengan jalannya orang-orang yang saleh. Dan celakalah orang-orang yang dicampakkan pada malam ini dari pintu-pintu kebaikan, ditutup bagi mereka hijab, tirai atau tabir sehingga tidak bisa melihat kebaikan, dan mereka sibuk dengan maksiat dan perbuatan dosa, tertipu dengan angan-angan dan daya hayal-hayalan mereka, menghilangkan dan mencampakkan segala kebaikan di malam-malam yang mulia ini dan hari-hari yang penuh dengan keberkahan, maka itu adalah hakikat orang-orang yang merugi. Beliau mengatakan, kalaulah di malam ini kita tidak mendapatkan kebaikan, di malam yang begitu besar keutamaan diberikan oleh Allah, kapan lagi kita akan menang? Kalaulah di malam Al-Qadar ini kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kapan lagi kita mampu untuk bertaubat? Kemudian orang-orang yang senantiasa malas berpangku tangan untuk mengejarkan kebaikan, kapan lagi di malam ini, kapan lagi dia akan bisa mengulurkan tangannya, mempergunakan tangannya untuk berbuat kebaikan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadha syahr," sungguhnya bulan Ramadan ini, "qad hadarakum," sungguh telah datang kepada kalian, "wa fihi," dalam bulan ini ada lailatun, satu malam, "khairun min alfi syahrin," lebih baik, lebih utama dari 1000 bulan. "Man hurimaha," barang siapa yang diharamkan oleh Allah untuk mendapatkannya, "faqad hurimal khaira kullahu," sungguh ia telah diharamkan dari mendapatkan semua kebaikan. "Wala yuhram khairaha," dan tidak ada yang diharamkan kebaikan malam Al-Qadar ini kecuali mereka lah orang-orang yang benar-benar merugi. Hadis yang sahih. Lalu beliau menjelaskan, disunnahkan bagi orang muslim pada malam-malam yang penuh keberkahan ini untuk memperbanyak doa. Karena doa pada malam Al-Qadar ini, yaitu malam-malam ganjil tersebut, doa yang mustajab. Dan hendaklah dia memilih mana di antara doa yang meliputi segala kebaikan. Doa yang mencakup segala kebaikan yang diinginkan oleh semua manusia. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, araita," bagaimana pendapatmu jika aku bertemu dengan Lailatul Qadar? Apa doa yang aku mesti ucapkan? Lalu beliau mengajarkan doa ini, yaitu taqulin, engkau melampaskan doa, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna." Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya engkau zat yang maha pemaaf dan engkau menyukai sifat pemaaf, maka maafkanlah atau ampunilah saya. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita lihat kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang dirahmati oleh Allah, doa ini kata beliau, maka doa ini adalah doa yang sangat mendalam maknanya, sangat luas kandungannya. Doa yang sangat layak dan cocok untuk diucapkan pada malam Al-Qadar. Karena malam tersebut adalah malam yang mana Allah mengurus atau mengatur segala urusan di malam tersebut. Kemudian Allah tetapkan segala perkara di malam tersebut untuk satu tahun penuh. Maka mintalah kepada Allah di malam dengan doa yang seperti ini. Ketika Allah mengatur segala urusan, mintalah agar Allah memberikan ampunan kepada anda. Lalu beliau mengatakan, barang siapa yang diberi oleh Allah pada malam yang penuh afiat ini dan diberi maaf oleh Allah, maka dialah orang-orang yang benar-benar mendapatkan keberuntungan. Barang siapa yang diberi afiat di dunia dan diberikan afiat di akhirat, maka hakikatnya dia hakikatnya adalah orang yang sangat beruntung, karena keberuntungan yang ia dapatkan yaitu afiat, keselamatan, dijaga oleh Allah, diampunkan oleh Allah di dunia dan akhirat. Kemudian beliau mengatakan, maka hendaklah seseorang berupaya semaksimal mungkin mencari malam Al-Qadar ini, mendapatkan keberkahannya dengan cara, di samping apa yang dijelaskan tadi, menjaga salat-salat yang wajib pada 10 terakhir Ramadan, kemudian memperbanyak menghidupkan malam dengan juga menunaikan zakat, mengeluarkan sedekah-sedekah, menjaga puasanya di siang hari, memperbanyak ketaatan, menjauhi berbagai macam maksiat dan perbuatan-perbuatan pelanggaran, juga di samping itu menyesali, bertobat dari dosa-dosa dan segala kesalahan, memperbanyak berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Beliau menutup dengan doa, ya Allah, berikanlah kami taufik untuk bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar, mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mendirikan, menghidupkan malam tersebut dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran dan pahala darimu. Dan ampunilah kami ya Allah, sesungguhnya engkau zat yang maha pengampun dan maha mulia. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.